Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesi kita kali ini melanjutkan kajian kitab Tuhurul Muslim. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang anwa'un najasati wa wujubu tathhiriha au zawaliha, macam-macam najis dan wajibnya mensucikannya atau menghilangkannya. An-najasatu, najis itu, hiya ialah al-qadharatu, kotoran, allati yajibu alal muslimi, yang diwajibkan atas seorang muslim an yatanazzaha anha, mensucikan diri darinya, wa yaghsila, dan membasuh, mencuci, ma asabahu minha, apa-apa yang terkena darinya. Inilah pengertian najis, bahwa najis itu adalah kotoran yang menempel di tubuh kita atau di pakaian kita atau di tempat sujud kita, yang mana kita wajib mensucikan diri darinya dan mencucinya, kalau misalnya ke kulit kita atau ke pakaian kita. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Dalam surah Al-Muddathir. Kemudian waqala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka anil mahid, dan mereka bertanya-tanya tentang haid. Kul, katakanlah, huwa adha, ia adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita dalam haidnya. Artinya kita tidak boleh berhubungan dengannya ketika dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, kata Allah. Maka jauhilah wanita-wanita itu dalam haidnya. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, hatta yadhurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabina, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian, wa min hadhihi najasati ma ya'ti, dan di antara najis-najis itu adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, baulul adamiyyi, kencingnya manusia. Jadi kencing manusia adalah najis qat'an secara keseluruhan. Wa ghaituhu, dan beraknya juga najis. Wa yakunu tathhiruhu bil ghusli wal izalah, dan adalah mensucikannya dengan cara dibasuh, dicuci, dan dihilangkannya. Jadi kalau berupa pipis, ya harus dicuci air pipisnya. Kemudian setelah itu dicuci dengan sabun. Atau berupa berak misalnya, maka zatnya, beraknya itu dibuang dulu. Kemudian sisa-sisanya itu dicuci sampai hilang baunya, rasanya, warnanya. Adapun cara-cara mensucikannya sebagaimana berikut ini, katali sebagaimana berikut ini. Yang pertama, tathhiru baulil ghulami wal jariyah. Mensucikan kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki, wal jariyati dan bayi perempuan. Bagaimana caranya? Berdasarkan hadis berikut ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baulul ghulami, kencingnya anak laki-laki, yundahu, diperciki. Wa baulul jariyati, dan kencingnya bayi bayi perempuan, yughsalu, dicuci. Jadi kalau bayi laki-laki cuman sekedar diperciki begitu saja. Adapun bayi perempuan adalah sampai dicuci pakai sabun segala, karena mungkin kadar kencingnya bayi laki-laki dan bayi perempuan itu beda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibu Abu Daud dan Tirmidzi. Lalu batasan waktunya seperti apa? Di sini dikatakan wahadza ma lam yata'ama, selama keduanya belum makan nasi. Wa fa in ta'ima ghusila jami'an, maka jika mereka telah makan nasi maka dibasuh, dicuci seluruhnya. Karena memang bayi itu baru makan itu kira-kira setelah 6 bulan berikutnya. Kalau orang kota begitu ya. Kalau di desa baru lahir sudah ibunya, bapaknya sudah bingung nyari kedang tulang. Kemudian ditulang-tulang begitu. Ini kalau di kota ini bayi itu baru makan nasi setelah ukuran 4 atau 6 bulan ya. Selama itu masih minum ASI, air susu ibu. Atau susu bantuan. Tapi belum makan nasi. Nah, ketika sudah sama-sama makan nasi, makan bubur, dan lain sebagainya, maka kencing keduanya semuanya dicuci dengan sabun. Ini cara pertama yang berhubungan dengan kencing anak-anak atau bayi. Yang kedua, bak tathhirun na'li. Bagaimana cara mensucikan sandal atau bangkiak? Yakunu biddalki fil ardi, terjadi dengan menggosok ke tanah. Jadi digosok-gosok begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menginjak binaklaihi dengan kedua terumpahnya al-adha kotoran, fa inna turaba lahu tahurun, maka sesungguhnya debu baginya adalah sebagai alat suci. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi kalau kita pakai sandal atau pakai terompah atau pakai sepatu injak kotoran atau najis, maka debu berikutnya yang diinjak yang itu adalah pensucinya. Cuman tetap harus ada cara ya. Kalau misalnya kotorannya itu terlalu banyak ngeplek ya, seyogianya dibuang dulu lah. Nyari kayu kecil itu kemudian dibuang dulu, kemudian baru digosok-gosok ke tanah. Karena kalau dalam keadaan ngeplek kemudian digosok-gosok bisa melebar tempatnya. Bahkan juga bisa mengenai tempat-tempat lain yang tadinya nggak ada najisnya menjadi terkena. Maka diupayakan dibuang dulu sampai tinggal yang menempel di sandal itu atau di terumpah itu, kemudian baru digosok-gosok dengan tanah. Ini demi keamanan ya, supaya tidak terlalu melebar. Kemudian berikutnya, جيم تطهير ذيل ثوب المرأة mensucikan ekor baju wanita. Ekor baju wanita itu yang mana? Yang paling bawah. Karena perbedaannya antara baju laki-laki dengan baju perempuan, kalau baju laki-laki tidak boleh musbil, tidak boleh ngelembre sampai di bawah mata kaki. Jadi kalau laki-laki sarungnya, celananya, jubahnya, apapun lah yang sifatnya dari atas ke bawah, jangan sampai melebihi mata kaki. Jadi harus di atas mata kaki, misalnya sekedar 1 cm saja. Cuman jangan tinggi-tinggi, karena kalau tinggi-tinggi, masyarakat sekitar kita belum menerima keadaan itu. Misalnya ikhwan-ikhwan yang pakai celananya sampai separuh betis atau mendekati lutut misalnya. Orang itu memandang dengan pandangan sinis ya. Dengan pandangan kurang-kurang pas. Ini sebenarnya kalau saya kurang setuju. Tapi meskipun itu boleh. Kenapa? Karena kita hendaknya melakukan kewajaran sajalah. Kita dakwah ini sudah sangat susah ya. Jangan sampai kemudian dipersulit lagi oleh keadaan yang memang kita nggak tahu keadaan sekitar kita begitu ya. Yang penting jangan sampai melompat mata kaki. Jadi kalau yang masih di atas mata kaki kira-kira 1 senti saja, kan masih sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat pantas lah untuk masuk kantor, ya, untuk dalam kepegawaian misalnya ya, ke pabrik itu masih pantas. Ya, tapi kalau sudah melompat mata kaki itu yang berdosa bagi kaum laki-laki. Sampai ada hadis yang menyatakan bahwa 3 orang nanti di akhirat, di padang mahsyar, Allah tidak sudi memanggil mereka. Allah tidak ngerekan mereka, dibiarkan kelimpungan di sana sampai mereka mendapatkan siksa yang pedih. Ternyata di antaranya orang yang musbil, yaitu menjadikan celananya atau pakaian-pakaian yang menjulur ke bawah sampai di bawah mata kaki. Nauzubillah, ternyata ya alangkah rendahnya ketika kita itu mendapatkan siksa karena oleh sesuatu yang rendah itu. Karena itu selama kita di dunia seharusnya apa? Segera taat saja, jangan sampai melakukan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Adapun pakaian wanita, pernah dalam sebuah hadis Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, sampai di mana kurang lagi ke bawah?" "Ya Rasulullah, sampai di mana kurang lagi ke bawah? Tambah lagi 1 jengkal." Itu di antara makna hadisnya. Jadi akhirnya sampai nyapu tanah. Nah, terus gimana kalau kena najis? Kata Rasulullah, nanti akan terkena debu berikutnya, maka debu berikutnya lah akan mensucikan. Sebagaimana berikut ini, bahwa mensucinya ekor pakaian wanita, yutahhiruhu at-turabu. Ini akan disucikan oleh debu berikutnya. Faqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mar'ata, bahwasanya seorang wanita, annal mar'ata, bahwasanya seorang wanita, idza masyat, apabila berjalan, fitoriki al-qadari, pada jalan yang kotor, wa ba'dahu makanun tahirun, dan sesudah tempat yang kotor itu adalah tempat yang suci, enggak ada kotorannya, enggak ada najisnya, athyabu minhu, yang lebih baik darinya, fa inna dhaila thawbiha, maka sungguhnya ekor pakaiannya, yathuru bidzalika, menjadi suci dengan debu itu. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu, akan disucikan oleh debu berikutnya. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dal yang berikutnya, tathhirul ardi wal firosh, cara mensucikan tanah atau permadani ya, atau apa namanya, kasur. Idza asaba al baula awil ghaita, idza asaba al baula awil ghaitu al arda awil firasha, apabila kencing atau bera menimpa tanah atau kasur atau permadani, fa innal ghaita yuzalu, maka kalau itu berupa bera maka harus dihilangkan. Jadi dikeleti dulu, diambil dulu dengan apalah yang bisa, kemudian sisa-sisanya diaduk dengan tisu, dikeleti dengan tisu begitu. Sehingga sampai hilang. Kemudian wa yusabbu ala makanihi ma'un, dan dituangkan pada tempatnya air dengan dikucek-kucek gitu ya, dikucek-kucek, kemudian nanti dijemur, air sudah meresap dan kering bersama panas yang ada. Ini kalau berupa berak. Wa ammal baulu, adapun kencing, fayukatsaru bil ma, adapun kencing, karena kencing itu meresap, maka diperbanyak saja dengan air. Ya, nanti kemudian dijemur begitu. Ya, disiram. Kemudian dijemur, maka insyaallah nanti setelah kering berubah menjadi suci kembali. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil a'rabi, tentang al-a'rabi, orang badui, alladzi bala fil masjidi, yang kencing di masjid, kata Nabi, da'uhu, biarkan ia. Wa ahriku ala baulihi sajlan min ma'in, dan tuangkanlah, siramlah pada kencingnya seember dari air, au zanuban min ma'in, atau setimba air. Fa innama bu'ithtum, maka semuanya kalian itu diutus, muyassirina, untuk memberi kemudahan. Walam tub'atsu mu'asyirin, dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Maka watazalu atharul ghaiti wal bauli, watuzalu, dan bisa dihilangkan atharul ghaiti, jejak atau bekas berak, wal bauli, dan kencing, bil istinja'i, dengan istinja, awil istijmari atau istijmar. Dan bisa juga, artinya berak atau kencing itu dengan istijmar. Kalau kita misalnya berak atau pipis, maka bisa dengan dua cara, istijmar atau istinja. Istijmar artinya bersuci dengan batu. Kalau sekarang sudah ada tisu ya. Adapun istinja ini bersuci dengan air. Demikian para jamaah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.